Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Wa Syekh Muhammad bin Salih Utsaimin rahimahullahu ta'ala. As-sadisu lamul juhud. Al-juhud yani an-nafya. Yani alam allati ta'ti ba'dama yufidu nafya. Lakin fi kana wa mustaqatiha. Juhud mana adalah nafi, maksud adalah lam yang datang setelah yang memberikan faidah nafi, tetapi adanya pada kana dan apa yang mustaq dari kana, yakni hiya lati ta'ti ba'da kauni manfiyin. Jadi lam yang datang setelah kaun yang manfi. Ma mana kaun manfi? Apa makna kaun manfi? Yakni ta'ti ba'da ma kana aw lam yakun aw ghairu kainin aw ma asbaha dzalik. Jadi datang lam tersebut setelah ma kana atau lam yakun atau ghairu kainin atau serupa itu, yang jelas nafi dengan menggunakan kana wa mustaqatiha. Hadihi tusamma lam al-juhud, yakni lam an-nafi li muqaranatiha lahu, dan dia bergandengan dengannya, dengan nafi. Qala rahimahullahu ta'ala wa nahnu al-mubtadi'in naqulu ma ja'at ba'da lam yakun aw ma kana. Nah, ini yang disebutkan dalam Tuhfah As-Saniyah. Lam juhud itu ringkasnya adalah lam yang datang setelah lam yakun atau ma kana. Misaluha, contohnya qaulu ta'ala وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ لِيُعَذِّبَهُمْ لَمْنَا لَمْ جُهُود. Kenapa? Karena lam ini setelah مَا كَانَ. Sehingga يُعَذِّبَ فِي الْمُضَارِ dengan لَمُ الْجُهُود. وَقَالَ تَعَالَى لَمْ يَكُنِ اللَّهُ لِيَغْفِرَ لَهُمْ liyaghfira lahum lam lam juhud. Kenapa? Karena datang setelah lam yakun, sehingga lam lam juhud. Yaghfira masuk dengan lam juhud. Alam huna la yumkinu an takuna lam kai. Lam di sini tidak mungkin dimanakan dengan lam kai. Idzan maka disamiha, jika demikian apa kita namakan dia? Namanya adalah lam al-juhud. Liannaha allati ta'ti ba'da nafi. Kenapa kita lam juhud? Karena dia datangnya setelah nafi dengan ma atau makana atau lam lam yakun atau ghairu kain. Ba'da lam yakun atau makana. Ini lam juhud. Naqulu fi irabiha, kita katakan dalam irabnya, naqulu fi irab wa ma kana Allahu liyu'adzibahum ma nafiyah. Kana fil madi naqis. Tarfa al-sima wa tansibu al-khabar. Ini fil madi yang naqis, sehingga dia butuh khabar. Merupakan isim dan merupakan khabar. Allah lafdhul Allah ismuhu, ism kana. Yu'adzibahum lam lamul juhud. Waitan sebul fi'il mudhari. Yu'adziba ini syahidnya fi'il mudhari mansubun bila mil juhud. Wala binasbihi fathah zahirah fi akhirih. Ini lam juhud. Intinya lam yang datang setelah nahi yang digandengkan dengan kana wa mustaqatiha. Atau lebih mudahnya lam yang ada setelah makana atau lam yakun. Qala rahimahullahu ta'ala sabi' hatta. Di antara nasibah atau nasab juga adalah hatta. Tansibu fil mudhari. Wa minhu qala ta'ala qalu lan nabraha 'alaiha aqifin hatta yarji'a ila Musa. Fa yarji'a huwa mansub. Yarji'a mansub bi hatta. Wa hadha alladhi yahba ilayhi al-mu'allifu huwa sahih li'annahu ashal. Ya, pendapat yang mu'allif bermazhab dengannya itu yang benar. Karena itu ashalu lebih mudah. Sudah kita sebutkan, kita baca bahwasanya mazhab Ibnu rahimahullah dan nahwu, ya, kita ambil yang paling mudah. Dan i'rab yang paling mudah adalah yarji'a bil mudhari mansub bi hatta, selesai. Itu mudah, lebih mudah. Wal basriyun, adapun basriyun yaqulun mansubatun bi an ba'da hatta. Ya, mansubah dengan an setelah hatta. Li'annam yakul hatta harfu jar. Wala hadza naqulu, atas dasar itu kita berkata fi qouli ta'ala hatta yarji'a ilayhi Musa hatta harfu ghayah mansub. Ya, sulu bil mudhari. Yarji'a bil mudhari mansubun bi hatta. Ya, itu yang sahih, yang termudah. Wala bi nasbihi fathah zahiratun fi akhirih. Ini hatta. Qala wa hatta idza dakhalat al-ismi sarat harfa jarin. Dan hatta itu kalau masuk pada isim maka dia menjadi huruf jar. Ya, hatta kalau masuk pada isim maka dia menjadi huruf jar. Misalnya qouli ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa ta'ala salamun hiya hatta matla'il fajar. Ya, hatta di sini masuk ke isim hatta matla'i. Ya, sehingga dari masuk ke isim dia adalah huruf jar. Hatta huruf jar. Subhanallah, wallahu a'lam. Wassalamualaikum.